ku sampaikan kata pengantarku sebelum ku jelaskan semua. Ku tak mau engkau salah rasa dan ku pun salah rasa padamu. Semua rasa air jadi tawar tanpa dirimu. Jangan patahkan seleraku, bisa hilang feelingku padamu. Bila kau selalu meragukanku dan tak pernah yakin padaku, padahal kita sudah senyawa dan sejiwa. Apa harus putus dulu biar kau yakin padaku bahwa cintaku tanpa siasat? Bila pun putus ku pasti menangis, pasti aku nangis darah. Apa harus putus dulu biar kau tahu rasa? Tanpa diriku harimu kan kusut. Maka dari itu cintai aku, yakini aku pasti setia. Jangan patahkan seleraku, bisa hilang feelingku padamu. Bila kau selalu meragukanku dan tak pernah yakin padaku, padahal kita sudah senyawa dan sejiwa. Putus dulu biar kau yakin padaku bahwa cintaku tanpa siasat. Bila pun putus ku pasti menangis, pasti aku nangis darah. Apa harus putus dulu biar kau tahu rasa? Tanpa diriku harimu kan kusut. Maka dari itu cintai aku, yakini aku pasti setia.